Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhawati fillah, hadirin wal hadirat yang saya cintai dan saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kenikmatannya dan kasih sayangnya kepada kita sekalian. Pada kesempatan yang mulia ini, insyaAllah ta'ala, kita akan berbicara tentang satu tema besar yang ada di dunia ini, yaitu pergulatan pemikiran, peperangan ideologi, dan pertempuran antara al-haq dan al-batil, antara kebenaran dan kemungkaran. Kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala melalui orang-orang yang paling mulia, orang-orang yang paling terhormat, yang kehidupan mereka adalah kehidupan orang-orang yang pantas diteladani, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para nabi dan rasul sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam alaihi wassalatu wassalam. Dan ini bukan sebuah pertarungan yang baru. Dia sudah ada sejak lama. Sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia di muka bumi ini. Sejak Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Adam. Namun karena kesombongannya, dia menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa lebih baik daripada Adam. Disitulah terjadi awal mula pertarungan antara hak dan batil, antara manusia dan syaitan. Pada akhirnya, iblis ini memiliki banyak pengikut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan. Allah menolong kebenaran dengan mengutus para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam. Dan memberikan kepada para nabi dan rasul tersebut para penolong-penolong. Dan sampai hari ini. Demikian pula sampai hari kiamat kelak. Tidak akan pernah berhenti pertarungan antara hak dan yang batil. Akan terus terjadi pergolakan. Maka barang siapa mengikuti kebenaran, mengikuti jalan para nabi dan rasul alaihim salatu wassalam, dialah yang akan selamat. Tetapi barang siapa yang mengikuti jalannya musuh para nabi dan rasul, yaitu jalannya syaitan, baik syaitan dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia, maka pasti dia akan menemui kesesatan. Dan dia akan menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala yang sangat pedih. Dan hakikatnya, mereka yang menolak kebenaran yang datang dari Allah Subhanahu wa taala karena memiliki satu sifat yang dimiliki oleh syaitan, yang dimiliki oleh iblis yang membawanya untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu kesombongan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, al-kibru batrul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu hakikatnya adalah menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Maka siapa saja yang menolak kebenaran yang sudah jelas datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan dia lebih memilih produk-produk pemikirannya sendiri, konsep-konsep yang diciptakan oleh manusia, hakikatnya adalah dia orang yang sombong. Baik dia sadari atau tidak, sesungguhnya di dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah orang yang sombong. Dan subhanallah, sepanjang sejarah umat manusia, mereka yang memilih selain daripada Islam, atau memilih selain kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, tidak ada yang meraih kesuksesan. Tidak ada yang dapat mengantarkan manusia kepada kebahagiaan secara hakiki. Terjadi berbagai macam malapetaka di tengah-tengah umat manusia. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah menghadapi azab Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Dan umat Islam telah diperingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun mereka sudah beragama Islam, tetapi apabila mereka meninggalkan Islam, hasilnya pun akan demikian. Akan ditimpakan kehinaan kepada mereka. Di dalam hadis Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'inah wa akhadhtum adnab al baqari wa raditum biz zar'i wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhullah la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah. Cara inah itu adalah salah satu bentuk jual beli dengan cara riba. Yang mungkin masih banyak bentuk riba yang jauh lebih besar daripada inah. Salah satu contoh inah yang disebutkan para ulama, misalkan seorang datang ke dealer mobil dan dia membeli mobil di situ dengan cara kredit. Lalu mobil itu dijual lagi ke dealer tersebut dengan cara cash. Misalkan dia kredit dengan harga 100 juta, kemudian dia jual dengan cash harga 90 juta. Hasilnya apa? Hasilnya dia punya hutang 100 juta, yang dia pegang hanya 9 juta. Ini bentuk riba dan bentuk hilah. Strategi buruk untuk melakukan riba. Dan masih banyak bentuk riba yang mungkin lebih jelek daripada itu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila kalian telah melakukan jual beli dengan cara inah, dan kalian telah memegang ekor-ekor sapi, serta kalian ridho dengan pertanian. Dikatakan para ulama, ini adalah kata kinayah untuk menggambarkan kecintaan kalian kepada dunia. Lebih mementingkan dunia daripada akhirat. Persis sama dengan orang-orang yang menciptakan ideologi-ideologi baru, cara berpikir dan konsep yang tidak diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala petunjuk tentangnya. Semuanya demi dunia. Semuanya demi kesejahteraan hidup di dunia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa taraktumul jihad." Dan kalian meninggalkan jihad. Apa akibatnya? Sallallahu alaikum dzulla. Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kehinaan kepada kalian. Dan Allah tidak akan menghilangkan kehinaan tersebut hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka di dalam hadis yang mulia ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan kepada kita. Kalau kita meninggalkan ajaran agama kita dan kita lebih mementingkan dunia, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menimpakan kehinaan kepada kita. Dan kehinaan ini banyak sekali bentuknya. Apakah dalam bentuk kejelekan diri kita karena perbuatan-perbuatan dosa? Dan yang lebih parah lagi, ketika seorang berbuat dosa, dan dia tidak menyadari perbuatan dosa yang dia kerjakan. Bahkan dia menganggap perbuatan dosa yang dia lakukan tersebut adalah sebuah kebaikan. Ini kehinaan. Kehinaan di dunia dan lebih parah lagi kehinaan di akhirat kelak. Dan bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala menimpakan azab, menimpakan bencana dan musibah di muka bumi ini. Sebagaimana firman Allah, فَأَهْلَقْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ. Kami binasakan mereka dikarenakan dosa-dosa mereka. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. Dan apapun musibah yang menimpamu, tidak lain karena dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan kamu sendiri. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak berbagai macam musibah dan bencana di lautan maupun di daratan, dikarenakan dosa-dosa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah azab yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan di akhirat kelak. Maka ini semuanya adalah kehinaan. Jadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengabarkan kepada kita sebab lemahnya umat Islam, sebab terhinanya mereka dan mundurnya mereka adalah ketika mereka meninggalkan agama mereka. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan juga bagaimana solusinya. Solusinya tidak lain, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian meninggalkan agama, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka ini secara garis besar sebab malapetaka yang menimpa umat manusia dan apa yang bisa mengantarkan mereka kembali kepada kebahagiaan dan kejayaan. Dan bukan sekedar kebahagiaan serta kejayaan di dunia ini saja, tetapi yang lebih penting daripada itu adalah meraih kebahagiaan yang hakiki, kesuksesan yang sebenarnya, yaitu di akhirat kelak. Inilah pandangan setiap muslim, bahwasannya kebahagiaan yang kita kejar tidaklah seperti yang disangka oleh orang-orang kafir, hanya untuk berbahagia dalam kehidupan dunia ini saja, sehingga mereka tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan, apakah sesuai dengan syariat Allah ataukah bertentangan dengannya. Yang penting mereka senang di dalam kehidupan dunia ini. Akan tetapi seorang muslim, pandangannya jauh menembus ke depan, bahkan melampaui alam barzakh, terus sampai ke alam akhirat. Dia menginginkan kebahagiaan di dalam kehidupan yang kekal. Dan untuk itu, Allah subhanahu wa ta'ala telah berjanji, barang siapa yang menjadikan syariatnya, yang dia turunkan melalui Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, pasti dia akan meraih kebahagiaan. Itu sudah merupakan kepastian. Sebaliknya yang mengambil selain syariatnya, memilih ajaran-ajaran kekufuran dan kebid'ahan, maka pasti dia akan meraih kehancuran, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka sungguh kami akan menghidupkannya dalam kehidupan dunia ini dengan kehidupan yang baik. Ini balasan dalam kehidupan dunia, hayatan thayyibah, akan dianugerahkan kepadanya kehidupan yang baik, apakah baik secara dunianya maupun akhiratnya. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan yang lebih hebat lagi di akhirat kelak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh benar-benar kami akan membalas dan memberikan ganjaran yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Ini dia janji Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman dan melakukan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan. Dan dalam ayat ini terkandung ancaman kepada mereka yang tidak beriman dan tidak beramal saleh. Maka mereka tidak akan meraih kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Walaupun di dunia ini mereka merasa sudah mencapai taraf hidup yang baik, mereka merasa sudah tenang dan bahagia. Dan itulah salah satu musibah yang menimpa orang-orang yang telah memilih selain Islam. Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tetapi dia merasa bahagia. Dan dia merasa dia sudah meraih apa yang dicita-citakan dalam kehidupan dunia ini. Nah, ini yang sangat berbahaya. Syaitan telah menipu mereka, sehingga kejelekan-kejelekan yang mereka lakukan tampak di mata mereka sebagai sebuah kebaikan. Inilah bahaya kebodohan. Adapun orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Allah telah menjanjikan kepada mereka untuk memberikan kehidupan yang baik dalam kehidupan dunia ini. Dan yang lebih penting lagi, Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk memberikan kepada mereka ganjaran yang jauh lebih baik daripada apa yang mereka mengerjakannya dahulu di dalam kehidupan dunia. Inilah yang ingin diraih oleh seorang mukmin, kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat kelak. Maka ayat ini adalah janji Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Islam adalah jaminan kebaikan. Islam jaminan keamanan. Islam adalah solusi satu-satunya untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Dan ini adalah sesuatu yang Allah telah tetapkan untuk manusia. Mereka tidak boleh memilih yang lain selain daripada Islam. Namun, ada manusia yang menyadari kelemahan dirinya, bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan. Setelah Allah menciptakannya, dia terus-menerus butuh kepada Allah. Tidak pernah lepas. Satu desahan nafasnya, satu detik yang dia lalui dalam kehidupan dunia ini kecuali selalu butuh kepada Allah. Sehingga dia menyadari tidak ada pilihan lain baginya kecuali tunduk dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ada juga orang-orang yang tidak sadar bahwa dia diciptakan di dunia ini oleh Allah. Sejak hari pertama dia diciptakan, dia tidak pernah lepas dengan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Sekejap saja Allah hilangkan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepadanya, pasti dia mati dan binasa. Namun dia tidak sadar dengan semua itu. Sehingga dia menyombongkan diri. Dia merasa manusia itu bebas. Padahal Allah yang menganugerahkan akal kepadanya. Allah yang menganugerahkan pikiran kepadanya. Tetapi dia gunakan akal dan pikirannya untuk menolak ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat orang yang sombong. Sehingga apa yang Allah telah turunkan melalui para nabi dan rasul dan melalui nabi kita yang mulia, nabi yang terakhir yang Allah tetapkan untuk seluruh umat manusia, syariat beliau harus diamalkan, maka mereka pun menolaknya. Mereka menyangka akal-akal mereka lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa taala yang maha berilmu lagi maha hikmah. Maka mereka pun menciptakan pemikiran-pemikiran baru, konsep-konsep baru yang hakikatnya hanyalah sesuatu yang basi, hanyalah akar pemikiran yang sudah ditanamkan oleh iblis sejak dahulu, yaitu apa? Kesombongan, tidak mau tunduk kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Dari situlah muncul berbagai macam ideologi, muncul berbagai macam agama-agama baru yang diciptakan oleh manusia. Dan salah satu yang paling mendasar, salah satu akar kesesatan yang dari sana muncul berbagai macam pemikiran kekufuran di masa ini, apa yang disebut dengan materialisme. Bahwa semua berorientasi kepada materi, yaitu sesuatu yang dapat diindra oleh panca indera manusia, yang bisa dilihat, yang bisa disaksikan, yang bisa didengarkan. Adapun yang tidak bisa disaksikan oleh manusia atau tidak mampu dinalar oleh akal-akal mereka, maka mereka tidak percaya. Inilah kemudian yang memunculkan berbagai macam pemahaman kekufuran seperti sekularisme, liberalisme, dan pluralisme, serta berbagai macam isme-isme yang lainnya. Asalnya adalah menuhankan pemikiran manusia, mengikuti hawa nafsu dan akal yang tidak sehat. Maka Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, innad dina indallahil islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Sehingga siapapun yang memilih selain Islam, apakah dari agama-agama terdahulu yang sudah dihapus, ataukah dari agama-agama ciptaan manusia, agama-agama terdahulu yang sudah dihapus, seperti Yahudi dan Nasrani, ataukah yang diciptakan manusia yang secara resmi disebut sebagai agama, seperti Hindu dan Buddha, ataupun yang tidak resmi disebut agama, tapi hakikatnya dia juga agama, bahkan lebih tinggi dari agama kadang-kadang pada sebagian orang. Yaitu apa? Sekularisme, komunisme, dan lain sebagainya. Ini sebetulnya sudah seperti agama-agama baru, bahkan kadang mereka memposisikan pemahaman-pemahaman ini lebih tinggi daripada agama. Maka Allah telah mengingatkan, semua itu tidak akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah ridhoi hanyalah Islam. Dan Allah telah mengingatkan, "Wa may yabtaghi ghairal islami diinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka tidak akan pernah diterima daripadanya, dan dia di akhirat kelak termasuk orang-orang yang merugi. Inilah peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang menyadari dia adalah makhluk yang lemah. Dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan terus-menerus diberikan rizki oleh Allah. Tidak pernah sedetik pun dia keluar dari bawah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada pilihan lain baginya kecuali mengikuti yang telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan atasnya, yaitu syariat para nabi dan rasul alaihimussalatu wassalam. Bersamaan dengan itu, Allah pun telah menjanjikan barang siapa yang mengikuti jalan tersebut, maka dia akan meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ini adalah salah satu prinsip asasi di dalam keyakinan seorang mukmin, bahwasannya Islam satu-satunya pilihan. Tidak ada pilihan lain bagi manusia untuk beragama atau untuk mengatur kehidupannya selain Islam. Barang siapa yang memiliki suatu keyakinan boleh memilih selain Islam, maka dia kafir. Walaupun dia Muslim. Walaupun setiap harinya dia menjalankan syariat Islam. Tetapi dalam hatinya ada satu keyakinan. Boleh saja kalau orang mau memilih selain Islam. Manusia akan punya akal fikiran. Mereka bebas menentukan apa yang mereka kehendaki. Dengan keyakinan ini saja, walaupun sehari-harinya dia mengamalkan syariat Islam, maka dia kafir. Maka dia kafir. Apalagi kalau sehari-harinya ternyata dia lebih memilih aturan-aturan selain daripada yang Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan, disertai dengan keyakinan bahwa itu lebih baik daripada syariat Islam. Iya. Jadi ini adalah keyakinan dasar setiap mukmin, bahwa Islam satu-satunya agama yang benar. Tidak ada boleh bagi manusia untuk memilih selain Islam. Dan ini adalah hakikat keimanan terhadap kalimat La ilaha illallah. Barang siapa mengimani La ilaha illallah, berarti dia mengerti hanya Islam yang boleh dia jadikan pedoman hidupnya, yang boleh dia jadikan acuan di dalam perjuangan-perjuangannya. Itu kalau dia memahami hakikat kalimat La ilaha illallah. Kalimat La ilaha illallah mengandung dua rukun. Rukun yang pertama adalah penafikan. Yang terkandung dalam kalimat La ilaha, yaitu artinya menganggap salah dan menganggap batil semua sesembahan selain Allah. Dan meyakini orang-orang yang menyembah selain Allah adalah kafir. Itulah hakikat kalimat La ilaha. Kemudian rukun yang kedua terdapat dalam kalimat illallah, yaitu rukun al-isbat, penetapan. Artinya adalah meyakini hanya Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang pantas untuk disembah. Kalau begitu, hanya Islam satu-satunya agama yang benar. Tidak ada satupun agama di dunia ini yang mengajarkan tauhid. Seluruhnya mengajarkan kesyirikan dan kekufuran. Maka barang siapa meyakini selain Islam, boleh dia jadikan sebagai agama baginya, atau sebagai pedoman hidup dan petunjuk baginya, berarti dia telah mengingkari keimanan terhadap kalimat La ilaha illallah. Jadi, subhanallah, harus kita pahami dengan baik. Ini adalah salah satu prinsip mendasar bagi seorang mukmin, keyakinan bahwasannya Islam adalah satu-satunya agama yang benar dan tidak ada pilihan lain bagi seseorang selain Islam. Maka kalau kita memahami ini sudah merupakan kritik yang sangat keras terhadap pemahaman liberalisme dan pluralisme yang membenarkan semua agama, yang berkeyakinan bahwasannya manusia itu bebas memilih agama atau memilih konsep-konsep pemikiran sebagai landasan perjuangan dan kehidupannya selain daripada Islam. Maka prinsip liberalisme dan sekularisme serta pluralisme ini tidak diragukan lagi adalah kekufuran. Bukan sekedar penyimpangan biasa. Bukan sekedar kemaksiatan biasa. Walaupun orangnya, Masya Allah, kita lihat dia melakukan sholat sekalipun. Tetapi kalau dia punya pemikiran liberal, kafir dia. Murtad, keluar dari Islam. Tidak ada gunanya dia sholat. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Kalau kamu menyekutukan Allah, terhapuslah amalanmu. Dan kamu termasuk orang-orang yang merugi. مَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقُبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ. Tidak ada yang menghalangi diterimanya amalan-amalan mereka atau sedekah-sedekah mereka kecuali karena mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya. Jadi percuma saja dia beribadah. Kalau di dalam pikirannya ada pembenaran terhadap paham liberal, maka dia murtad keluar dari Islam. Walaupun dia sholat, walaupun dia zakat, tidak ada manfaatnya sama sekali. Karena kekufuran yang dia lakukan tersebut menghapuskan seluruh amalan-amalan yang dia kerjakan. Jadi, kita harus menyadari ini bahaya besar. Ini bukan penyimpangan biasa. Harus kita bentengi anak-anak kita. Harus kita perhatikan pemuda-pemuda kita. Jangan terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman ini. Makanya dahulu para ulama melarang kita untuk membaca buku-buku sesat. Melarang kita duduk bersama dengan orang-orang sesat. Melarang kita menghadiri majelis-majelis yang disampaikan oleh orang-orang yang memiliki penyimpangan. Namun sayang sekali, nasihat-nasihat para ulama ini sudah dilupakan. Terlebih lagi dengan mudahnya kita mendapatkan buku-buku yang sesat tersebut beredar sehingga banyak anak-anak muda kita terpengaruh dan termakan. Dan itu tidak lain karena ketidaktahuannya tentang Islam. Makanya ini satu poin penting yang harus dipahami. Tidaklah seseorang itu tersesat. Tidaklah seseorang itu meninggalkan Islam. Dan dia memilih selain Islam kecuali karena kebodohan. Kecuali karena kebodohannya tentang Islam. Ketidakpahamannya tentang Islam. Ditambah lagi dengan sejarah gelap gereja-gereja Eropa. Inilah sebetulnya yang menjadi latar belakang sejarah munculnya pemahaman-pemahaman ini. Mereka mengira agama sama seperti apa yang dilakukan oleh gereja-gereja Eropa yang mereka sebut sebagai zaman kegelapan. Walaupun sampai hari ini juga masih gelap. Ya. Tetapi ada zaman yang mereka lalui yang betul-betul gelap. Ketika gereja-gereja itu berkuasa di Eropa, dan mereka menjadikan agama sebagai tameng mereka untuk berbuat kedzaliman. Pada akhirnya muncul pemikiran-pemikiran untuk menolak agama. Sayangnya, pemikiran-pemikiran ini masih terus di bawah setelah datangnya Islam, padahal di antara mereka sudah memahami dan sudah menyaksikan bukti sejarah bahwa Islam telah melalui lebih dari 1000 tahun sebagai agama dan negara yang berhasil mengantarkan orang-orang yang mengikuti ajaran Islam secara benar ke puncak kejayaan di dunia ini. Dan yang lebih penting jamaah sekalian, sebetulnya ini yang harus kita rubah di dalam paradigma pemikiran kita. Seakan-akan masalah kita terbesar adalah kemiskinan ataupun berbagai masalah yang terkait dengan kesejahteraan dalam kehidupan dunia ini. Ini yang harus dirubah. Masalah kita terbesar adalah apakah kita selamat dari azab Allah di akhirat kelak atau tidak. Ini yang harus menjadi orientasi setiap mukmin. Sehingga kadang seorang mukmin itu tidak peduli apakah hidup susah di dunia ini ataukah hidup berbahagia. Itu bukan satu masalah bagi seorang mukmin sebetulnya. Kalau kita membaca apa yang disampaikan oleh orang-orang yang mencoba menawarkan konsep keadilan atau pemikiran untuk mengantarkan manusia kepada satu keadilan sosial, apa yang menjadi dasar mereka untuk menuangkan akal fikirannya, memberikan konsep-konsep kepada manusia. Paling tinggi adalah bagaimana menyelamatkan manusia dari kemiskinan, itu saja. Terkait dengan masalah perut saja, kalau kata kasarnya seperti itu. Iya. Hanya masalah perut saja. Tetapi dalam Islam, sebetulnya bukan suatu masalah. Mau hidup susah atau kaya, miskin atau berkecukupan, itu bukan satu masalah besar. Masalah besarnya adalah, apabila kita bermaksiat kepada Allah di muka bumi ini, dan kita mati dalam keadaan su'ul khatimah, dan kita menghadapi azab Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, mal faqru akhsha alaikum. Bukanlah kefakiran yang aku takuti menimpa kalian. Perhatikan jamaah sekalian. Ini Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling bahagia dalam kehidupan dunia ini. Orang yang paling tenang hatinya. Orang yang paling tawakal kepada Allah. Tidak pernah merasa kekurangan dalam kehidupannya. Walaupun beliau hidup dalam keadaan miskin. Tetapi tidak pernah kita mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluhkan kekurangan dunia. Kekurangan harta dunia. Bahkan suatu hari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terbangun dari tidurnya, kemudian para sahabat melihat di tubuh beliau ada bekas-bekas tikar kasar yang beliau gunakan untuk tidur tersebut. Ini seorang raja besar, pemimpin besar yang belum pernah ada tandingannya dalam sejarah umat manusia. Tetapi tempat tidur beliau ketika beliau bangun menimbulkan bekas-bekas di tubuh beliau. Apa yang dilakukan sahabat ketika melihat hal tersebut? Mereka sedih, mereka menangis. Dan mereka terheran-heran, bagaimana bisa penguasa Romawi, penguasa Persia di masa itu, hidup dalam keadaan serba mewah. Bukan hari ini saja, orang-orang kaya dan para penguasa hidup dalam keadaan mewah. Dari dulu juga sudah ada. Penguasa Romawi dan penguasa Persia hidup dalam keadaan serba mewah dan diketahui oleh masyarakat. Bahkan diketahui oleh bangsa Arab. Bukan hari ini saja. Munculnya ada orang yang hidup dalam kemewahan, ada yang hidup dalam kesusahan. Ini sudah lama. Maka para sahabat pun menangis. Melihat kefakiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara para sahabat tersebut, memberikan penawaran, ya Rasulullah, bagaimana kalau kami buatkan untukmu sebuah kasur yang empuk sehingga engkau bisa beristirahat di kasur tersebut. Ini tawaran para sahabat. Dan ini menunjukkan kuatnya persaudaraan. Kuatnya kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW. Dan ini salah satu konsep Islam. Di dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi umat manusia. Yaitu, mengokohkan tali persaudaraan. Bahwa saudara kita adalah kita. Enggak ada bedanya. Sampai Rasulullah SAW menegaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhibbu li nafsih. Tidaklah beriman seorang dari kalian sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri. Perhatikan jemaah sekalian. Ini konsep besar yang menjadi dasar solusi Islam atas berbagai macam permasalahan kemanusiaan. Bahwa saudara kita adalah kita itu sendiri. Tidak ada bedanya. Artinya kalau dia bahagia, kita bahagia, dia harus bahagia. Dia menderita, kita harus ikut menderita. Ini yang diajarkan Islam. Tidak akan beriman seseorang sampai dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Dan ini bukan sekedar konsep yang tanpa ada pembuktian nyata. Adapun kalau kita perhatikan berbagai macam konsep pemikiran manusia, teori-teori manusia, semuanya hanya teori. Tidak ada yang benar-benar muncul dalam sejarah umat manusia mampu mengantarkan kepada suatu kejayaan yang sebenarnya. Kecuali setelah melewati sejarah yang berdarah. Kecuali setelah melakukan pembunuhan yang begitu besar. Apalagi kalau kita berbicara sejarah komunisme. La haula wala quwata illa billah. Kalau kita mendengar kata komunisme saja, muncul dalam benak kita darah manusia. Sejarah pembunuhan. Tidak di Indonesia maupun di negeri yang lain. Tapi ya, herannya masih banyak juga yang mau tertipu. Walaupun komunisme ini dibalut dengan bahasa-bahasa lain, dengan sosialisme, materialisme, hakikatnya sama. Masih ada yang mau tertipu, tidak mau melihat kepada sejarah. Apa hasilnya ideologi-ideologi ini? Hanya mengantarkan kepada kehancuran. Kalaupun ada satu negara yang berkuasa, kemudian sampai hari ini bertahan, seperti China, Rusia, tidak lain setelah melewati pertumpahan darah dan pembunuhan. Siapa yang paling banyak mereka bunuh? Di antaranya yang paling banyak adalah umat Islam. Tidak China, tidak Rusia. Sama. Yang paling banyak mereka bunuh adalah umat Islam. Dan sampai hari ini pun masih berlangsung pembunuhan tersebut. Iya. Jadi, konsep dasar solusi Islam untuk menyelesaikan masalah-masalah umat manusia di samping yang pertama kali, dan itu yang paling utama, adalah ketundukan yang sempurna terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan kemauan untuk mengamalkannya dengan baik. Demikian pula, kuatnya persaudaraan, kokohnya ukhuwah, bahwa saudara kita adalah kita itu sendiri. Tidak ada bedanya. Kalau kita bahagia, dia pun harus berbahagia. Kalau dia menderita, kita harus ikut menanggung penderitaannya. Dan ini bukan sekedar konsep, tapi betul-betul ditulis dengan tinta emas sejarah peradaban umat manusia. Benar-benar terjadi. Perhatikan. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, maukah engkau kami berikan kasur yang empuk untuk engkau bisa beristirahat kepadanya? Mereka melihat kefakiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka diam saja? Tidak. Demikian pula para sahabat yang lainnya. Seorang sahabat Ansar radhiyallahu taala anhu dipersaudarakan dengan sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf. Ketika para sahabat Muhajirin pertama datang ke Madinah, mereka dalam keadaan miskin, meninggalkan harta-harta mereka. Apalagi di masa sekarang ya. Ya. Tanah di Makkah itu luar biasa mahalnya. Ditinggalkan oleh sahabat Muhajirin harta benda mereka. Sampai ada yang memberikan harta benda mereka sebagai jaminan. Yang penting, kalian wahai orang-orang musyrik, biarkan saya pergi ke Madinah. Silahkan ambil mau tanah saya, rumah saya, seluruh harta saya, itu untuk kalian. Yang penting biarkan saya ke Madinah. Ini menunjukkan apa? Enggak ada nilainya dunia dalam pandangan mereka. Yang penting adalah meraih kebahagiaan di akhirat kelak. Dan ini adalah satu paradigma berpikir yang mesti dirubah. Seakan-akan yang perlu kita selesaikan hanya masalah di dunia ini saja. Kemiskinanlah, keadilan sosial dan lain sebagainya. Itu betul masalah. Dan itu diperhatikan dalam Islam dan diberikan solusi yang terbaik. Tapi itu bukan inti masalah. Dan itu bukan sesuatu yang harus kita terlalu sedihkan. Yang menjadi masalah besar adalah bagaimana kita mengamalkan agama ini dengan baik. Karena itu adalah kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Maka sahabat Ansar ini menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhuma, ketika beliau pertama datang dari Makkah ke Madinah berhijrah, wahai sahabatku, kalau engkau mau bahwa aku ini termasuk orang terkaya di kota Madinah, kalau engkau mau, hartaku aku akan bagi separuh. Separuh untukku dan separuh untukmu. Ya. Ini perhatikan. Luar biasa. Kuatnya persaudaraan. Dia rasakan dirinya adalah saudaranya. Saudaranya adalah dirinya. Itulah konsep dasar dalam Islam. Yang sekali lagi itu terbukti dalam catatan sejarah. Bukan sekedar teori. Walaupun di hari-hari ini sangat sulit kita mendapatinya. Tetapi bukan tidak mungkin. Dan kalau bukan kita umat Islam, siapa yang mau menerapkan solusi seperti ini? Maka ditawarkan kepada sahabatnya, kalau engkau mau, saya berikan separuh hartaku. Dan dia termasuk orang terkaya di Madinah. Ya. Jadi kalau misalkan dia punya harta 10 miliar, dia berikan 5 miliar. Ya. Gak tanggung-tanggung. Ya. Bukan dia kasih, udah cukup kamu 100 juta. Ya. Buat modal. Ya. Gak, dikasih separuhnya. Dan yang lebih mencengangkan lagi, saya punya 2 istri. Kalau kamu mau saya ceraikan satu, pilih saja mana yang kamu mau. Ya. Bukan dia yang memilih lebih dulu. Ya. Diceraikan yang paling cerewet, misalkan. Tidak. Saya punya 2 istri, mana saja yang kamu mau, saya ceraikan. Setelah selesai masa iddahnya, silakan kamu nikahi. Luar biasa. Ini persaudaraan yang hakiki. Inilah di antara solusi yang sangat mendasar dalam Islam. Ada perhatian dari orang-orang yang memiliki kepada orang-orang yang tidak punya kecukupan dalam kehidupan ini. Tetapi yang lebih sangat mencengangkan lagi sambutan dari sahabat Abdurrahman bin Auf terhadap tawaran tersebut. Beliau tidak mau untuk menerimanya. Beliau merasa betapa tidak mulianya seseorang hidup dengan pemberian orang lain. Beliau hanya minta ditunjukkan di mana itu pasar. Di mana pasar kota Madinah. Itu saja yang beliau minta. Ketika ditunjukkan, maka beliau datang ke pasar tersebut. Beliau berdagang. Pada akhirnya kita kenal dalam sejarah, Abdurrahman bin Auf, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang paling terkaya. Perhatikan jemaah sekalian. Ini konsep yang lain. Yaitu anjuran untuk bekerja. Jangan mengharapkan bantuan orang. Apalagi sampai meminta-minta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan. La an yahtatiba ahadukum. Andaikan seseorang mencari kayu bakar. Fayati. Kemudian dia datang bihuzamin min hatabin, dengan seikat kayu bakar ala dhahri di atas punggungnya. Fayabi'aha. Kemudian dia jual. Khairun lahu min an yas'alan nas. Itu lebih baik baginya daripada dia meminta-minta kepada manusia. A'tauhu au mana'uhu. Apakah manusia memberikan yang dia minta ataukah menolaknya. Ini anjuran bekerja yang luar biasa dari Rasulullah SAW. Kita pergi mencari kayu bakar, kita pikul seikat kayu bakar, kita jual. Dengan itu kita menutupi kebutuhan kita, itu jauh lebih baik daripada kita mengharapkan bantuan manusia, apalagi sampai meminta-minta. Bahkan Rasulullah SAW memberikan motivasi yang sangat hebat kepada kita. Beliau bersabda, khairu ma ya'kulu ahadukum ma yahsulu min amali yadihi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seorang dari kalian adalah yang dia dapatkan dari pekerjaan tangannya sendiri. Wa kana Nabiullah Daud alaihi salam ya'kulu min amali yadihi. Dan Nabi Daud alaihi salam makan dari hasil tangannya sendiri. Wa kana Zakaria alaihi salam najjara. Dan adalah Nabi Zakaria alaihi salam adalah seorang tukang kayu. Dan beliau juga pernah mengabarkan, tidaklah Allah mengutus setiap nabi kecuali dia pernah menjadi pengembala kambing. Sahabat bertanya, apakah engkau juga ya Rasulullah? Iya, aku juga mengembalakan kambing dan diberikan upah oleh penduduk Makkah ketika itu. Anjuran untuk bekerja. Malu untuk meminta-minta. Malu untuk menerima pemberian tanpa suatu imbalan. Tanpa satu timbal balik. Dan ini juga diamalkan oleh para imam-imam kaum muslimin setelahnya. Karena mereka tidak menganggap kemiskinan dan kefakiran itu suatu masalah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqru akhsha alaikum, Bukan kefakiran yang aku takuti menimpa kalian. Walakin akhsha alaikum an tuftaha alaikum zahratul hayatid dunya. Justru yang ditakuti oleh Rasulullah SAW, apabila dibukakan atas kalian, dimudahkan atas kalian berbagai macam kenikmatan dunia ini. Perhatikan, justru sebaliknya, kesejahteraan hidup, kekayaan dan kemewahan itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW apabila sudah di tangan kita. Bukan kefakiran, bukan itu masalah yang utama. Tetapi orang-orang yang memang tidak mempercayai kehidupan akhirat, seakan-akan kemiskinan itulah masalah terbesar yang dihadapi oleh umat manusia, sehingga mereka perlu berpikir, perlu merumuskan konsep-konsep bagaimana menciptakan keadilan sosial di tengah-tengah manusia dan meninggalkan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Iya. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang aku takuti menimpa kalian justru adalah apabila kenikmatan-kenikmatan dunia ini terbuka bagi kalian, mudah kalian dapatkan. Fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Kemudian kalian berlomba-lomba mengejar dunia ini sebagaimana orang-orang terdahulu juga berlomba-lomba mengejarnya. Maka dunia ini kemudian membinasakan mereka atau membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Ini justru sesuatu yang sangat dikhawatirkan. Jadi inilah yang coba ditawarkan oleh Islam dan bukan sekedar konsep belaka, tetapi sudah dibuktikan di dalam sejarah peradaban umat manusia. Hanya saja manusia yang tidak memahaminya dengan baik, manusia yang tidak mengetahuinya. Kembali kepada kisah tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditawarkan oleh para sahabat untuk dibiarkan, untuk dibuatkan atau dibelikan sebuah kasur yang lebih empuk untuk beliau beristirahat padanya. Perhatikan jemaah sekalian, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat? Kata beliau, "Ma ana walid dunya?" Ada urusan apa aku dengan dunia ini? Ya. Artinya apa? Kefakiran yang beliau rasakan di dunia bukan sebuah masalah bagi beliau. Seakan-akan di hari-hari ini itu masalah yang terbesar. Ya. Sehingga dosa yang terbesar mereka anggap adalah memiskinkan orang lain. Contohnya apa? Korupsi. Ya kan? Korupsi itu kan memiskinkan negara. Berarti memiskinkan masyarakat. Seakan-akan itulah dosa yang terbesar. Sampai di sebagian negara dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi. Dan orang-orang yang melakukan aksi-aksi di jalanan, apa yang mereka teriakkan? Masalah perut. Tidak lebih daripada itu. Masalah kesejahteraan di dunia ini saja. Sementara kemungkaran terbesar, yaitu menolak Islam sebagai syariat dan berbagai macam bentuk kesyirikan dan kekufuran, mereka menutup mata darinya. Mereka biarkan saja. Dan ini salah satu tipuan syaitan kepada umat manusia. Makanya orang-orang yang biasa ketika dia jadi mahasiswa, Masya Allah, begitu vokal sekali menentang kebijakan-kebijakan penguasa yang dia anggap tidak pro rakyat. Ternyata setelah dia menjabat, dia lebih parah. Setelah dia mendapatkan kedudukan di pemerintahan, dia lebih parah. Karena apa? Dia tidak mengetahui. Dan dia tidak memiliki kasih sayang yang sebenarnya terhadap masyarakat. Kalau orang itu punya kasih sayang yang sesungguhnya, punya rasa cinta yang tulus kepada orang lain, kepada masyarakat, dia tahu. Penderitaan terbesar mereka yang harus diselamatkan adalah penderitaan di akhirat kelak. Yaitu, agar mereka selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Makanya dosa terbesar yang akan menjerumuskan mereka ke dalam azab Allah, yaitu kesyirikan dan kekufuran, ini yang harus dibasmi terlebih dahulu. Ini yang harus lebih diperhatikan. Tetapi kenyataannya apa? Bukan itu yang mereka jadikan perhatian utama. Bahkan tidak peduli mau musyrik mau kafir sekalipun, sama-sama menentang pemerintah, ayo kita bareng-bareng kerjasama. Na'udzubillah. Maka Dari situlah syaitan banyak menipu manusia. Jadi ditawarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya sebuah kasur empuk, tapi perhatikan jawaban beliau. Ya. Ma ana walid dunia, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Cuman menikmati kasur empuk sudah dianggap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai sebuah nikmat dunia yang sangat besar. Bukan beliau enggak mau, bukan. Tetapi itu bukan satu yang penting. Sehingga para sahabat mau memperhatikan beliau dalam masalah itu. Beliau ingin mengajarkan kepada para sahabat. Bukan itu yang terpenting dalam kehidupan dunia ini. Yang harus menjadi perhatian utama kita. Bukan kita mengesampingkan permasalahan tersebut, tetapi itu bukan prioritas. Itu bukan permasalahan utama. Dan itu bukan akar permasalahan di tengah-tengah umat manusia. Hadis yang kita sampaikan di awal tadi, itulah akar permasalahannya. Kita menjadi hina, kita menjadi lemah. Karena kita meninggalkan agama kita. Cuma sekedar ditawarkan kasur yang empuk, kata Rasulullah SAW, ada urusan apa aku dengan dunia ini? Kemudian beliau bersabda, ma ana fid dunya illa karakibin. Istadalla tahta syajaratin, thumma raha wa tarakaha. Tidaklah aku dalam kehidupan dunia ini, kecuali hanya seperti seorang pengendara yang singgah sejenak di bawah sebuah pohon, beristirahat sejenak untuk kemudian melanjutkan perjalanan kembali. Demikianlah perumpamaan kehidupan kita di dunia ini. Hanya seperti seorang pengendara yang mampir sebentar, tidak akan lama. Mengapa kemudian permasalahan dunia ini menjadi masalah terbesar? Yang harusnya menjadi masalah terbesar adalah permasalahan di akhirat kelak. Yaitu iman dan ketakwaan kita kepada Allah dalam kehidupan dunia ini. Ini yang harus senantiasa diperbaiki. Demikian pula Rasulullah SAW berpesan, kun fid dunya ka'annaka gharibun au abiru sabilin. Jadilah engkau di dunia ini seperti orang asing atau seorang penyeberang jalan. Demikianlah seorang mukmin memandang dunia ini. Dan apabila dia berhasil menyelesaikan permasalahannya di dalam akidahnya, di dalam ibadahnya kepada Allah, di dalam akhlaknya, maka pasti Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikannya kehidupan yang baik. Sebagaimana dalam ayat tadi yang kita sebutkan, man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, inilah dua jaminan dari Allah. Siapa yang ingin mendapatkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dalam kehidupan dunia ini, termasuk Allah akan menganugerahkan kekuasaan di muka bumi ini, pengaturan terhadap masyarakat. Dia harus merealisasikan dua perkara ini, iman dan amal saleh. Sebagaimana juga yang Allah tegaskan dalam surat An-Nur, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifannahum fil ardi kama stakhlafa alladhina min qablihim. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh di antara kalian, benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Perhatikan jemaah sekalian, kehidupan yang baik, bahkan kekuasaan, Allah hanya akan berikan kalau kita memenuhi dua syarat ini. Maka ini sekaligus juga sebagai peringatan kepada orang-orang yang merasa sudah mengikuti syariat Islam, sudah menjadikan Islam sebagai paradigma dasar dalam perjuangannya. Tetapi kenyataannya apa? Yang mereka praktekkan, yang mereka jalankan adalah pemikiran-pemikiran organisasi mereka, ciptaan para pemimpin kelompok-kelompok mereka, bukan syariat Islam. Karena syariat Islam kembali kepada dua perkara ini, iman dan amal soleh. Sekarang pertanyaannya, apa itu iman dan amal soleh? Iman tidak lain adalah iman, keyakinan yang dipercayai oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan iman atau konsep keimanan yang kita buat-buat. Seperti ada misalkan gerakan-gerakan yang tidak percaya dengan azab kubur, yang menolak hadis ahad, itu bukan iman. Rasulullah SAW dan para sahabat ketika disampaikan hadis Rasulullah SAW, mereka tidak membeda-bedakan. Demikian pula para sahabat yang lain, ketika dia mendengarkan hadis dari seorang sahabat, dia tidak bedakan. Ini hadis mutawatir atau ini hadis ahad. Selama dia benar dari Rasulullah SAW, dia adalah akidah dan amalan. Maka, ini keimanan yang benar. Mengikuti metode beragamanya Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Kemudian setelah itu amal soleh. Apa sih yang disebut amal soleh? Amal soleh secara hakiki adalah yang terpenuhi padanya dua syarat. Yaitu ikhlas. Dilakukan karena Allah subhanahu wa ta'ala dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut amal soleh. Maka ini janji Allah kepada kita. Ini adalah solusi Islam yang paling mendasar. Gak usah terlalu jauh dan mungkin tidak akan ada waktu yang cukup bagi saya memaparkan lebih detail. Bagaimana konsep Islam secara lebih detail. Tapi kalau kita sudah pahami konsep dasar ini, sungguh itu sudah sangat mencukupi bagi kita. Yaitu, iman yang benar, memiliki akidah yang sahihah, metode beragama seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan beramal saleh dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Ini yang Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-97, kemudian dalam surat An-Nur ayat ke-55, tentang kekuasaan itu tadi. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ. Sungguh Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan beramal soleh. Perhatikan, Allah sudah berjanji kepada yang beriman dan beramal soleh. Benar-benar Allah akan membuat mereka berkuasa di muka bumi ini. Yaitu dengan kekuasaan tersebut mereka mengatur umat manusia dengan syariat Allah. Sehingga sampailah mereka kepada kejayaan yang sesungguhnya, bukan saja di dunia ini, tetapi yang lebih utama adalah di akhirat kelak. Jadi, kalau begitu, penting sekali kita menuntut ilmu. Mempelajari Islam dengan benar. Jangan hanya sekedar tahu Islam sebagai solusi bagi kita, tapi kita tidak tahu Islam yang seperti apa. Maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mengabarkan kepada kita, tidak ada jalan di dalam beragama. Tidak ada Islam yang Allah ridhoi. Kecuali mengikuti jalannya para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Was-sabiquna al-awwaluna. Minal muhajirina wal-ansar wal-ladhina taba'uhum bi-ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Dan orang-orang yang pertama masuk Islam. Dari kalangan al-muhajirin wal-ansar. Dan orang-orang yang mengikuti jalan mereka dengan baik. Maka Allah telah ridho kepada mereka, dan mereka pun ridho kepada Allah. Kira-kira, orang yang sudah diridhoi Allah, apakah dia akan sengsara dalam kehidupan ini? Apakah dia akan menderita hatinya penuh dengan kegelisahan dalam kehidupan dunia ini? Tidak mungkin. Dia akan senantiasa tenang dalam keimanan. Dan dia tidak terlalu peduli hidup miskin atau hidup kaya. Bukan itu permasalahannya. Walaupun di dalam Islam, mengentaskan kemiskinan itu juga dianjurkan. Terutama bagi orang-orang yang berkecukupan. Bukankah kita sudah mengetahui syariat zakat? Demikian pula, syariat-syariat yang lain. Seperti yang kita sebutkan tadi. Perhatian kepada saudara kita. Demikian pula, seperti adanya kafarat, denda bagi orang-orang yang melakukan pelanggaran tertentu. Contohnya, siapa yang membatalkan puasanya, puasa Ramadan, dengan cara berhubungan suami istri. Maka ditetapkan atasnya denda, memberi makan terhadap 60 orang miskin. Ini contoh bagaimana perhatian Islam terhadap orang-orang miskin. Demikian pula yang lainnya. Memberikan hadiah. Rasulullah SAW bersabda, tahadu, tahabu. Saling memberi hadiahlah kalian. Niscaya kalian akan saling mencintai. Dan ini sekali lagi bukan sekedar konsep-konsep. Tetapi benar-benar diamalkan, diterapkan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Iya. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Makanya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada pilihan lain baginya kecuali Islam. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَدَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَيَّكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Tidaklah patut bagi orang yang beriman laki-laki maupun perempuan, apabila Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya telah menetapkan satu keputusan di dalam urusan mereka, kemudian mereka memilih yang lainnya. Dan sungguh luar biasa, jamaah sekalian, apa yang Allah tetapkan bagi umat manusia untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan dunia ini. Semuanya yang kita butuhkan telah ada, lengkap. Enggak ada kekurangan. Dan tidak ada satupun sampai hari ini orang-orang yang mengkritik Islam yang mampu untuk memberikan kritikan yang ilmiah membuktikan bahwasannya Islam tidak mampu menyelesaikan satu permasalahan. Tidak ada satupun sampai hari ini. Karena dia datang benar-benar dari Allah Rabbul Alamin yang maha mengetahui, ilmunya meliputi segala sesuatu. Dan dia lebih tahu apa yang terbaik untuk umat manusia. Dan dengan tegas, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengabarkan dalam Al-Quran, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaikum ni'mati, wa raditu lakum al-Islam dina. Pada hari ini, kata Allah, telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Dan telah kucukupkan nikmatku atas kalian. Dan telah keridhoi Islam itu sebagai agama bagi kalian. Ini bagian yang kedua yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang ringkas ini. Satu keyakinan asasi yang harus dimiliki oleh seorang muslim. Yang pertama tadi adalah manusia tidak punya pilihan lain kecuali Islam. Siapa yang memilih selain Islam, memilih agama-agama yang lain dan meninggalkan Islam, maka dia kafir. Atau siapa yang membenarkan ajaran selain Islam, membenarkan agama selain Islam, meskipun dia sholat dan dia puasa, dia juga kafir. Seperti yang kita jelaskan tadi. Yang kedua, yang juga perlu kita pahami dari konsep Islam, termasuk keyakinan mendasar yang harus dimiliki oleh seorang muslim, adalah mengimani kesempurnaan Islam. Bahwa Islam adalah sebuah sistem di dalam kehidupan ini yang sempurna mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Allah sendiri yang mengabarkannya di dalam Al-Quran. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Sempurna sudah. Tidak ada lagi kekurangan. Dilihat dari sisi manapun juga. Sempurna ini bermakna tidak ada satupun sisi dalam kehidupan manusia kecuali telah diatur di dalam Islam. Dan telah diberikan solusinya dalam Islam dalam bentuk yang paling terbaik. Melebihi apa yang pernah diberikan oleh manusia siapapun. Ini keyakinan asasi seorang mukmin. Sempurna mencakup permasalahan negara, permasalahan bangsa, masyarakat, jangankan yang itu. Permasalahan manusia di WC, permasalahan manusia di ranjangnya bersama istrinya, itu ada aturannya dalam Islam. Sampai suatu ketika, saya sebutkan di sini suatu hadis. Orang Yahudi ini, orang Yahudi pun sadar tahu Betapa detailnya, betapa rincinya ajaran syariat Islam. Sampai-sampai dia datang kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dan dia mengatakan, "Qad 'allamakum nabiyyukum kulla syai' hatta al-khira'ah." Nabi kalian telah mengajarkan segala sesuatu sampai cara buang air. Dikatakan sebagian ulama, ini dia maksudnya mau memperolok-olok. Tetapi dengan mulianya, dengan bangganya, sahabat berkata, ajal, tentu saja. Dan beliau kabarkan di sini, di antara adab-adab yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Laqad nahana an nastaqbila al-qiblata bighaitin aw baulin. Rasulullah SAW telah melarang kami buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat. Ini contoh diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam syariat yang mulia. Au annastanjia bil yamin. Beliau juga melarang kita beristinja dengan tangan kanan. Au annastanjia bi aqall min thalathati ahjarin. Beliau juga melarang kita beristinja dengan kurang dari 3 buah batu. Au annastanjia bi raji'in au bi azmin. Dan beliau juga melarang kita beristinja dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Disebutkan dalam hadis yang lain, karena kotoran hewan itu, kotoran hewan kita adalah makanannya hewan dari kalangan jin. Sedangkan tulang-tulang yang dagingnya sudah kita makan, yang kita sebut ketika menyembeli dengan nama Allah, itulah makanannya jin-jin, saudara-saudara kita dari kalangan jin yang muslim. Sampai seperti itu detail, mana ada apa namanya konsep-konsep pemikiran manusia yang bisa mengatur seperti itu. Tahu dari mana dia? Ya, kalau ini adalah makanannya jin. Gak pernah tahu, karena itu tadi. Materi saja yang bisa terlihat oleh pandangan mata, yang mereka tahu. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan tentang kehidupan orang-orang kafir. Ini sudah sejak dulu. Jangan dikira ini pemikiran modern yang masya Allah baru ditemukan sekarang yang begitu hebat. Tidak. Dan juga tidak ada fakta sejarahnya. Mereka bisa menciptakan satu masyarakat yang begitu baik. Satu masyarakat yang perhatian terhadap tetangga. Perhatian terhadap saudaranya. Tidak ada sejarahnya. Apa? Tunjukkan negara mana. Semuanya sejarah yang penuh dengan darah. Penuh dengan penindasan terhadap orang-orang yang lemah. Iya. Tidak ada sejarahnya. Tetapi Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, mendidik kita, mengajarkan kita, segala sesuatu dalam kehidupan dunia kita telah beliau berikan tuntunan-tuntunannya yang terbaik sampai cara buang air. Maka, dari sini kita dapat mengambil satu pelajaran. Kalau masalah ini saja diatur dalam Islam, mana mungkin permasalahan negara, permasalahan masyarakat, permasalahan bangsa yang jauh lebih besar, kemudian tidak diatur dalam Islam. Iya kan? Mustahil. Permasalahan, apa namanya, orang lagi buang air, buang hajat, bagaimana cara dia membersihkannya, itu diatur dalam Islam. Tidak mungkin permasalahan besar negara, masyarakat, bangsa, hubungan antar negara, tidak mungkin tidak ada aturannya dalam Islam. Hanya saja kita yang tidak tahu. Kemudian kita tertipu dengan pemikiran-pemikiran orang-orang kafir tersebut. Lalu kita anggap seakan-akan pemikiran mereka itulah yang terbaik, padahal secara ilmiah tidak terbukti, secara fakta sejarah lebih tidak terbukti lagi. Iya. Jadi subhanallah, betapa lengkapnya syariat Islam ini. Dan dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa matairun yuqallibu janahaihi fil hawa illa wa huwa yadhkuru lana minhu ilman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kami dalam keadaan tidaklah ada seekor burung kecil yang mengepakkan sayapnya di udara kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan ilmunya tentang itu. Apa maksudnya ucapan ini? Ini penggambaran para sahabat. Segala sesuatu telah beliau ajarkan. Makanya jemaah sekalian, apa sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah negara Islam itu bubar? Tidak. Semakin hari semakin menguat dan mampu menundukkan dua kekuatan besar di masa itu, yaitu Persia dan Romawi. Bukan malah melemah, tetapi menguat semakin kokoh. Kenapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan dasar-dasar kekuatan, dasar-dasar untuk membangun sebuah negara. Maka diamalkan dengan baik oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan tidak ada pernah dalam sejarah umat manusia sejarah yang lebih indah dan lebih baik daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi-generasi berikutnya yang mengikuti mereka. Iya. Cuma kita buta dengan sejarah Islam dan kita silau dengan sejarah-sejarah pergolakan di negeri-negeri kafir. Walaupun pada akhirnya orang-orang yang memberontak kepada penguasa yang mereka anggap sebagai penguasa yang zalim kadang berhasil. Tetapi hasilnya apa? Setelah melalui kemudaratan yang lebih besar. Setelah melakukan kemungkaran-kemungkaran yang lebih besar. Tumpahnya darah manusia. Pelanggaran terhadap harta dan kehormatan manusia. Itu yang terjadi. Sebut sejarah apa negara yang berdiri saat ini. Dibangun di atas dasar ideologi-ideologi ciptaan manusia. Semuanya telah melewati darah dan air mata. Iya. Maka jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah meninggalkan kita dalam keadaan ajaran ini sudah begitu lengkap, semuanya ada. Tinggal kita yang disuruh untuk mempelajari agar kita paham. Kemudian di sini kata Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma baqiya syai'un yuqarribu minal janna wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum." Tidak tersisa satu perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. Perhatikan apa orientasi utama kaum mukminin yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk surga dan selamat dari neraka. Ma baqiya syai'un yuqarribu minal janna wa yuba'idu minan nar. Tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka. Ini bimbingan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa orientasi kita dalam kehidupan dunia ini adalah akhirat. Tatkala kita menghadapi berbagai macam musibah, kemiskinan, kelaparan, penderitaan dalam kehidupan dunia ini, sebelum kita berpikir bagaimana mengentaskannya, kita jadikan itu sebagai suatu kebaikan untuk meraih pahala kesabaran. Iya. Dan tidak ada pernah sejarahnya manusia itu di dalam satu kelas seperti yang diinginkan oleh pemahaman materialis dan komunis ini. Manusia itu harus satu kelas. Tidak ada yang disebut orang kaya, tidak ada orang miskin. Maka inilah kemudian yang melahirkan kebengisan dan kengerian dari orang-orang yang memiliki pemahaman ini. Tidak peduli merampas harta orang. Fakta sejarah itu gak bisa diingkari. Demikian pula kenyataan yang kita saksikan. Manusia itu sudah memang demikian. Ada yang kaya, ada yang miskin. Rasulullah SAW bersabda, wa alimhum anna Allah aftarada alaihim khamsa anna Allah aftarada alaihim sadaqatan tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Beliau katakan kepada sahabatnya Mu'ad ketika diutus ke negeri Yaman, kabarkan kepada mereka, ajarkan kepada penduduk Yaman bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Kenapa ada syariat zakat ini? Karena memang dalam kehidupan manusia mesti ada yang kaya dan yang miskin. Secara ilmiahnya gak akan mungkin ini bisa dihapuskan. Dan secara kenyataannya akan selalu ada. Ada orang yang malas bekerja, maka dia hidup dalam keadaan miskin. Ada orang yang rajin bekerja yang mungkin dia meraih taraf kehidupan yang lebih baik. Maka kalau begitu apa solusinya? Kata Rasulullah SAW, kabarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan kepada mereka zakat. Tu'khadhu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir di kalangan mereka. Jauh sebelum umat manusia berpikir bagaimana menciptakan keadilan sosial, bagaimana memberikan solusi kepada orang-orang yang kelaparan, Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada kita, zakat diambil dari orang-orang kaya di antara kalian dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara kalian. Maka di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, tidak ada satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian kepada surga dan menjauhkan kalian dari neraka kecuali semuanya telah dijelaskan kepada kalian. detail, semuanya rinci di dalam Islam, dijelaskan kepada kita. Hanya kita yang tidak memahaminya dengan baik. Kalau kita sudah tidak memahaminya dengan baik, kalau kita tidak mengetahuinya, bagaimana bisa kita terapkan dalam kehidupan kita? Inilah rahasianya. Kenapa Rasulullah SAW bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, maka Allah akan memahamkan dia dengan agama. Sebab orang itu kalau dia memahami agama dengan baik, dia mampu menerapkan agama tersebut dalam seluruh aspek kehidupannya. Yang terjadi di tengah-tengah kita, kita enggak tahu apa bimbingan Islam di dalam masalah ekonomi. Sehingga kita malah memilih konsep-konsep riba. Padahal itulah justru yang menghancurkan umat Islam. Kita enggak mengerti apa tuntunan Islam di dalam perpolitikan, di dalam hukum dan tata negara, di dalam pengaturan pemerintahan dan masyarakat. Semua diatur dalam Islam. Detail, tidak ada yang kurang. Hanya saja kita yang tidak paham, lalu pada akhirnya ketika sampai kepada kita konsep-konsep barat, pemikiran-pemikiran manusia, kita anggap itulah yang terbaik. Dan tidak ada diatur dalam Islam. Na'udzubillah. Apalagi di masa ini, ketika kaum muslimin lemah, ketika negara-negara Islam lemah, orang-orang kafir bukan saja menawarkan konsep, bukan saja memproduksi pemikiran-pemikiran mereka ke negeri-negeri Islam, tapi mereka juga menggunakan kekuatan. Mereka dirikan kantornya di negeri kita, mereka awasi penyelenggaraan atau pengamalan konsep-konsep mereka di negeri kita, di daerah kita, dan mereka berikan kritikan dengan keras kalau kita coba menerapkan syariat kita. Mereka ajak media-media mereka untuk ikut mengkritik, baik yang ada di negeri kita maupun di dunia internasional. Dan kita kemudian takut untuk menerapkan syariat Islam kepada kritikan-kritikan media-media tersebut. Karena apa? Takut kekuasaan kita jatuh. Na'udzubillah. Ya. Ini yang terjadi, kelemahan kaum muslimin. Dan semua itu pangkalnya adalah kebodohan terhadap syariat. Makanya kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pangkal segala keburukan. Makanya ini juga merupakan konsep dasar solusi dalam Islam. Sebelum kita berbicara lebih jauh, solusinya Islam yang ini, solusinya Islam yang itu, pelajari dulu bagaimana caranya. Dan yang paling utama untuk kita pelajari adalah akidah yang benar, iman dan amal saleh yang benar. Karena itulah yang akan benar-benar menyelamatkan kita dalam kehidupan dunia dan akhirat kelak. Iya, ini yang paling penting. Jadi kaum muslimin harus benar-benar memahami agamanya dengan baik. Itulah di antara solusi yang sangat mendasar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan seperti yang kita sebutkan di dalam hadis yang pertama, "Idza tabaya'tum bil 'ina wa akhadtum adnab al baqri wa raditum biz zar'i wa taraktum al jihad, sallatallahu 'alaikum dhulla la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum." Kalau kalian sudah melakukan jual beli dengan cara inah, dengan cara riba, lalu kalian memegang ekor-ekor sapi dan ridho dengan pertanian, yakni cinta terhadap dunia, dan kalian meninggalkan jihad. Perhatikan jemaah sekalian, kalian meninggalkan jihad. Apakah solusinya kata Nabi SAW, kalian harus berjihad? Karena kalau kalian meninggalkan jihad, sallatallahu alaikum zulla, Allah menimpakan kehinaan kepada kalian. Apakah setelah itu kata Nabi SAW, kalian harus kembali berjihad? Tidak. Beliau mengatakan, hatta la yanzi'uhu hatta tarju ila dinikum. Allah tidak akan menolong kalian. Dan ini sebetulnya juga prinsip utama. Solusi utama. Menghadapi segala permasalahan kehidupan dunia kita. Mustahil kita bisa menyelesaikan permasalahan kita tanpa pertolongan Allah. Itu kalau kita sadar diri kita ini lemah. Kita ini bodoh sebetulnya. Pikiran kita tidak melampaui dari kepala kita yang kecil ini. Tidak lain kita butuh pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini konsep dasar Islam. yang benar-benar nyata dalam kehidupan. Orang kalau ditolong Allah, pasti dia meraih kebahagiaan yang hakiki. Kalau Allah tidak tolong, dia akan hancur. Ini nyata, bukan sekedar konsep. Iya. Maka kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan menolong kalian sampai kalian kembali kepada agama kalian. Nabi tidak mengatakan sampai kalian kembali berjihad, tetapi sampai kalian kembali kepada agama kalian. Maka sebetulnya ini tamparan kepada dua sisi. Di satu sisi, orang-orang yang memang tidak mau dengan Islam, alergi dengan Islam, mendengarkan kata-kata syariat Islam, dia begitu fobi, begitu alergi. Lebih memilih yang namanya demokrasi, komunisme, sosialisme, dan isma-isma yang lainnya. Dan di satu sisi juga tamparan kepada orang yang katanya mau memperjuangkan Islam, tetapi tidak sesuai petunjuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Tidak benar-benar menerapkan iman dan amal saleh yang kita jelaskan tadi. Makanya, ketika Nabi mengabarkan, kalian meninggalkan jihad, itu masalah. Tetapi solusinya apa? Nabi tidak mengatakan sampai kalian berjihad. Kenapa? Karena tidak mungkin kita berjihad dalam kondisi yang lemah. Kalau dulu saja, kata Syekh Nuthaimin rahimahullahu ta'ala, para sahabat dipukul oleh orang-orang kafir. Karena ketika itu mereka lupa, bukan sengaja tapi lupa, dengan satu perintah Rasulullah SAW pada perang Uhud, untuk tetap tinggal di bukit tersebut. Ketika itu para sahabat hampir saja kalah, karena lupa dengan perintah Nabi SAW. Maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, bagaimana pula dengan hari ini? Yang kita sudah meninggalkan Islam. Bukan hanya meninggalkan, kita tidak tahu lagi ada enggak aturan Islam dalam perkara ini. Dan yang sudah jelas-jelas kita ketahui ini ajaran Islam, kita tidak amalkan. Bagaimana bisa mengajak orang berjihad? Iya. Bagaimana bisa menerapkan syariat Islam? Maka solusinya kalau begitu bagaimana? Kata Rasulullah SAW, لا ينزعه حتى ترجع إلى دينكم. Allah tidak akan menghilangkan kehinaan kalian. Allah tidak akan memberikan solusi atas permasalahan-permasalahan kalian. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Apa maksudnya kembali kepada agama kita? Pertama sekali dengan belajar. Menuntut ilmu agama. Mustahil kita bisa kembali kepada agama kita, menerapkan syariatnya, kalau kita tidak menuntut ilmu. Kemudian agama apa yang dimaksudkan? Apakah agama yang diciptakan oleh kelompok-kelompok tertentu? Ajaran-ajaran dan metode-metode yang diada-adakan oleh organisasi-organisasi Islam tertentu? Tidak. Tetapi agama yang dulu diajarkan dan diamalkan dengan baik oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Ini dia solusinya. Untuk meraih pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam menghadapi berbagai permasalahan dunia ini. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita, Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kafah. Secara menyeluruh, bukan setengah-setengah. Itulah jalan keselamatan, jalan kebaikan di dunia dan di akhirat kelak. Barang siapa yang mengambil selainnya, dia pasti mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat kelak. Jamaah sekalian, inilah pengantar yang bisa saya sampaikan. Dan di makalah yang sudah dibagikan ada beberapa rincian kritikan terhadap pemikiran-pemikiran kufur yang ada dalam pemahaman materialisme dan sekularisme. Mungkin bisa dipelajari masing-masing. Dan juga konsep dasar solusi yang diberikan Islam di mukaddimah yang sudah saya jelaskan dan sudah juga saya berikan penjelasan ringkasnya tadi. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik. Nah, baik, langsung saja kita masuki kepada sesi pertanyaan. Kita buka 3 pertanyaan pertama yang akan dijawab oleh Ustaz. Baik, ada yang bertanya, silakan mengambil tempat pada stand mic yang sudah disediakan panitia bagi yang lelakinya. Silakan. Disebutkan nama dan dari instansi mana? Ustaz, langsung jawab, Ustaz. Untuk pertanyaan yang pertama, saya bacakan lagi. Bagaimana solusi terhadap pemimpin yang bukan muslim? Kemudian yang saya tangkap pertanyaan dari Isan, bahwa bagaimana sikap-sikap ormas yang menentang pemimpin seperti itu ya. Jadi bagaimana hukumnya di dalam Islam tentang ormas-ormas yang seperti itu? Mungkin dijawab satu persatu dulu, Ustaz. Tafadhol, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Memilih pemimpin yang kafir, yang bukan muslim, sepakat para ulama tidak dibolehkan, hukumnya haram. Bahkan ulama juga sepakat kalau dia berhasil memimpin harus dilengserkan. Ini disebutkan Imam Nawawi di dalam Syarah Muslim. Sepakat ulama, tidak ada khilaf, orang kafir tidak boleh memimpin kaum muslimin. Kalau dia berhasil menjadi pemimpin harus dilengserkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagai orang-orang yang kalian percayai, sebagai pemimpin-pemimpin kalian. Sebagian mereka hanyalah wali bagi sebagian yang lain. Dan banyak ayat yang lain yang bermakna tidak dibolehkan. Bahkan disepakati para ulama dari dalil-dalil tersebut, ini tidak dibenarkan. Dan inilah diantara gambaran kelemahan kita. Akibat apa? Mengadopsi sistem demokrasi kufur barat. Sehingga semua orang, kafir sekalipun, ada peluang untuk memimpin kita. Dan yang akan terpilih adalah orang yang paling banyak uang. Ya. Untuk apa uangnya? Untuk pencitraan. Siapa bilang demokrasi itu suara mayoritas? Demokrasi itu suara orang yang punya uang. Dan orang yang punya uang itu berapa orang? Hanya 1-2 orang. Makin besar uangnya untuk membuat pencitraan, dialah yang akan menjadi pemimpin. Walaupun dia koruptor, walaupun dia penjahat, kafir sekalipun, bisa saja dia jadi pemimpin. Kenapa? Dia sudah menguasai akal dan pikiran banyak orang untuk memilih dia. Melalui media massa kah dan yang lainnya. Ya, inilah contoh bagaimana sistem dan pemikiran orang-orang kafir dewasa ini yang merusak kita. Setelah itu baru kita bingung, bagaimana solusinya? Iya. Jadi, demikian. Sepakat para ulama, tidak dibenarkan memilih pemimpin kafir. Apakah sebagai pemimpin yang tertinggi ataupun wakil-wakilnya. Dan juga sepakat para ulama untuk melengserkan. Tetapi, harus dipahami juga, Islam itu selalu memperhatikan bagaimana untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar. Dan untuk meraih kemaslahatan itu, tidak boleh menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Ini kaidah dalam Islam. Tidak boleh merubah kemungkaran, melengserkan pemimpin yang kafir, itu namanya termasuk kategori merubah kemungkaran. Tetapi tidak boleh kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar justru. Seperti yang dilakukan oleh sebagian ormas. Mereka ini sebetulnya termasuk perusak-perusak Islam. Sebagian ormas ini yang mencoba untuk merubah satu kemungkaran, tetapi dengan cara yang lebih mungkar. Cara yang lebih jelek. Sehingga tergambarkan bagi kaum muslimin secara umum, bahkan bagi orang-orang kafir, bahwa seperti itulah Islam. Mengajarkan kekerasan. Mengajarkan cara-cara yang anarkis. Iya. Jadi itu pun tidak dibenarkan. Iya. Itu pun tidak dibenarkan. Jadi bagus kalau misalkan ormas-ormas seperti itu dibubarkan dan diberikan pembinaan, diberikan pemahaman yang baik bagaimana cara merubah suatu kemungkaran. Iya. Jadi betul, seorang pemimpin yang kafir itu harus dilengserkan. Tetapi kalau melengserkannya memunculkan kemudaratan besar bagi kaum muslimin, maka tidak boleh. Misalkan akan terjadi pertumpahan darah, atau akan terjadi keadaan yang lebih jelek, yang tadinya aman, kemudian terjadi kerusuhan, maka tidak dibenarkan. Iya, ini tidak dibenarkan dalam syariat. Apatah lagi kalau dia bukan pemimpin yang tertinggi. Artinya masih ada pemimpin yang di atasnya yang mungkin memiliki kekuasaan untuk mencopot jabatannya. Iya. Maka yang kita lakukan masih bisa dengan nasihat yang baik. Kita datangi pemimpin yang lebih tinggi, kita berikan nasihat, dan kita berpikir bersama bagaimana melengserkan dia. Itu yang harusnya ditempuh di dalam syariat, memberikan nasihat yang baik. Mendatangi para pemimpin. Kalau mereka melakukan kesalahan, datangi mereka dan berikan nasihat. Tidak dibenarkan dalam syariat Islam kita berteriak-teriak di jalan. Kita apalagi sampai melakukan aksi anarkis. Rasulullah SAW telah berpesan, "Man arada an yansah li dhi sultan fala yubdihi ala niyatan, walakin liya'khud biyadihi falyakhlu bihi in qabila minhu fadhaq wa illa qad adda alladhi alayh." Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, maka hendaklah dia menyepi dengannya, pegang tangannya, ajak dia ke tempat yang sepi. Kemudian sampaikan, jangan dia sampaikan secara alaniah, terang-terangan. Iya. Makanya yang namanya demonstrasi, kemudian mimbar-mimbar bebas di jalanan, dan na'udzubillah, mimbar Jumat yang harusnya digunakan untuk mendidik umat, mengajarkan agama juga dijadikan mimbar-mimbar untuk mencerca dan mencaci maki para penguasa muslim. Ini tidak dibenarkan dalam syariat. Benar kita wajib memberikan peringatan, memberikan nasihat kepada penguasa kita yang melakukan kesalahan. Tapi caranya juga harus benar. Jangan malah memunculkan kemungkaran yang jauh lebih besar. Kata Rasulullah SAW, pegang tangannya, menyepi dengannya, kemudian sampaikan. Kalau dia terima, bagus, itulah yang diinginkan. Tapi kalau tidak, sudah, kita sudah sampaikan kewajiban kita. Kalau begitu tinggal apa lagi? Sabar dan doa. Ya. Tidak lama, kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, penguasa zalim itu azab bagi kalian. Gak mungkin azab itu melawan dengan kekuatan. Gak mungkin. Kalaupun dia lengser, akan muncul kemungkaran yang lebih besar. Dan ini bukan sekedar teori. Sudah terjadi di berbagai negeri. Setelah tumpah darah, setelah jatuh korban, melayang nyawa kaum muslimin ribuan, bahkan jutaan, barulah mereka berhasil melengserkan pemimpin tersebut. Iya. Artinya apa? Kemungkarannya lebih besar. Kemudian pemimpin yang baru, apakah lebih baik daripada sebelumnya? Gak ada jaminan. Iya. Nanti ketika dia memimpin, ada kelompok lain lagi. Wah, dia zalim. Dia meraih kepemimpinan dengan cara memberontak. Atau dengan cara yang tidak benar. Dia memberontak lagi. Bikin kerusuhan lagi. Demo-demo lagi. Terus, kalau yang ini naik, nanti ada pihak lain lagi yang mengatakan demikian. Terus seperti itu. Maka ini cara yang tidak benar. Kata Rasulullah SAW, "Man arada an yansah li sultan fala yubdihi ala niyatan." Siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan dia sampaikan terang-terangan. "Walakin liya'khud biyadihi falyakhlu minhu falyakhlu bihi." Tetapi dia pegang tangannya kemudian menyepi lalu sampaikan. "Wa in qabila minhu fadzak." Kalau diterima, maka itu yang diinginkan. Kalau tidak, dia sudah menunaikan kewajibannya. Setelah itu apa? Tinggal sabar dan doa. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, penguasa yang zalim itu adalah azab bagi kalian. Kalau kalian bersabar dan berdoa, tidak lama Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan azab tersebut. Gak bisa dilawan dengan kekuatan, dengan aksi-aksi anarkis. Ya. Jadi, dua sisi kesalahan tersebut. Dari sisi ada pemimpin yang kafir itu kesalahan besar, demikian pula cara melengsarkannya dengan cara yang salah, itu juga kesalahan yang juga dapat merusak Islam. Membuat orang-orang kafir makin benci kepada Islam, menghalangi mereka mendapatkan hidayah. Kalau kita sampaikan Islam dengan baik, kita berikan konsep Islam sesuai dengan ilmu, maka berapa banyak insya Allah dengan sebab itu orang-orang yang akan mendapatkan hidayah. Tapi kalau kita mengatasnamakan Islam dan melakukan aksi-aksi kekerasan yang tidak berdasarkan pada syariat Islam, maka itu sama saja kita menutup pintu hidayah bagi mereka. Iya. Nah ini mudaratnya sangat besar. Iya. Bahkan jangankan orang kafir, orang Islam sendiri pun jadi benci, jadi alergi. Ya. Jangankan kita mau bicara syariat Islam, dia lihat pakaian kita saja dia sudah alergi. Iya. Nah ini akibatnya. Iya. Jadi tempuh dengan cara nasihat yang baik. Ya. Tidak bukan maksudnya seperti yang dikatakan Nabi SAW harus seperti itu, pegang tangannya kemudian ada menyepi, enggak harus seperti itu. Yang penting caranya tidak menyelisih syariat. Apakah mungkin melalui para ulama yang kebetulan dekat dengan penguasa punya akses. Kalau kita enggak punya akses, kita datangi orang yang punya akses. Ataukah melalui surat dan lain sebagainya. Dan kita hanya berusaha hidayah di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Barangkali seperti itu, wallahualam. Baik, ada pertanyaan yang kedua. Mohon maaf, saya tidak tercatat di sini siapa namanya dan dari mana. Langsung saja ke pertanyaan ya. Kalau misalnya pertanyaan ini ada yang kurang lengkap atau ada yang keliru, mohon diluruskan. Karena memang kecepatan pertanyaan tidak berbanding lurus dengan kecepatan saya mencatat. Bagaimana Islam melawan hedonisme dan bagaimana cara kita untuk lebih membuat orang Islam tertarik kepada Islam daripada pemikiran-pemikiran hedonisme dan materialisme dan lain-lain. Benar ya? Ya. Oke, fatal ya, Ustaz. Baik. Hedonisme ini kalau enggak salah cenderung cinta dunia ya. Gitu ya. Saya tidak sering dengar istilah ini, tapi enggak terlalu paham apa artinya. Dan tidak penting bagi kita untuk memahami. Ya. Kalau enggak salah begitu ya, kalau saya ya, cenderung cinta dunia, cenderung memperturutkan hawa nafsu, ya, enggak peduli dengan aturan-aturan syariat. Bagaimana membawa mereka, orang-orang yang tidak peduli dengan tuntunan-tuntunan syariat, bahkan enggak peduli dengan orang lain, ya, cenderung kebahagiaan dirinya saja yang dia pentingkan. Maka itulah adanya kewajiban untuk berdakwah, mengajarkan ilmu yang sudah kita ketahui. Dan itulah sebaik-baik caranya untuk melakukan perbaikan. Iya. Dan inilah tugas para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, al-muslihun, orang-orang yang melakukan perbaikan yang secara khusus, secara resmi diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini. Apa yang mereka lakukan? Dakwah kepada syariat Allah. Tidak cukup kita belajar, menuntut ilmu agama, memahami dengan baik, kemudian kita amalkan. Tetapi harus juga kita mengajarkannya. Makanya inilah sebetulnya tugas-tugas yang jauh lebih real di hadapan kita. Gak usah kita muluk-muluk. Bagaimana kita bisa berkuasa di negeri ini? Bagaimana kita menerapkan syariat Islam dalam pemerintahan? Bagaimana kita bisa memberantas pemahaman-pemahaman seperti ini? Gak usah muluk-muluk dulu. Yang di depan mata kita, itu yang kita kerjakan. Kalau semua orang mengerjakannya, maka Allah akan berikan hadiah. Allah akan anugerahkan kekuasaan kepada mereka. Ya. Apa? Sederhana saja. Empat kewajiban yang terkandung dalam suratul asr. Surat wal asri. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, "Lau ma anzalallahu ala khalqihi illa hadhihi as-surah lakafathum." andaikan Allah tidak menurunkan kepada makhluknya selain surat ini, yakni sebagai hujjah bagi mereka, sudah cukup. Karena dalam surat ini terkandung padanya 4 kewajiban penting. Pertama, menuntut ilmu. Yang kedua, mengamalkannya. Yang ketiga, menyampaikannya. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Iya. Dan kita juga, kita enggak akan mungkin meraih ilmu kalau tidak ada orang yang menyampaikan kepada kita. Kemudian yang keempat, bersabar di dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkannya, dalam menyampaikannya. Ini kewajiban kita. Dan kalau bukan anak-anak muda yang mengambil kewajiban ini, siapa lagi yang bisa kita harapkan? Ya. Kebanyakan orang tua sudah sibuk dengan urusan-urusan keluarga. Alhamdulillah mereka memberi nafkah kepada kita. Kita gunakan nikmat ini untuk kebaikan, bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi untuk juga orang lain, terutama keluarga kita sendiri. Enggak usah juga muluk-muluk mau merubah negara, mau merubah dunia. Keluarga kita sendiri dulu. Ya. Keluarga kita sendiri dulu yang perlu diperhatikan. Qu anfusakum wa ahlikum naran, kata Allah. Selamatkan, jaga diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian dari api neraka. Itu kewajiban kita. Ya, menuntut ilmu, mengamalkannya, jangan lupa kita punya kewajiban untuk mengajarkannya. Ya. Di sinilah pentingnya ilmu dalam kehidupan kita dan mendakwahkan ilmu tersebut. Dan tidak mungkin kita dapat mendakwahkan ilmu dengan cara yang benar tanpa kita mendalaminya, tanpa kita menuntut ilmu agama. Karena itu syarat di dalam dakwah harus didasari dengan ilmu. Iya. Demikian wallahu a'lam. Baik, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Islam mengatur kehidupan bernegara, dan di dalam sebuah negara materialisme masuk secara perlahan, tidak langsung ya, masuk secara perlahan, dan seharusnya materialisme ini dibendung oleh para pemimpin. Tapi bagaimana dengan para pemimpin kita yang cenderung mementingkan kepentingan politiknya? Bagaimana cara menasihati atau mengajak para pemimpin kita untuk lebih perhatian terhadap permasalahan-permasalahan seperti ancaman materialisme, sekularisme, dan lain-lain? Baik. Ini pertanyaan yang cukup penting sekali. Memang yang namanya kekufuran, kesyirikan, dan berbagai macam penyimpangan, dia tidak akan menampakkan diri dalam bentuk asli. Dan dia tidak akan muncul secara sekaligus, tetapi secara perlahan-lahan. Seiring dengan merebaknya kebodohan pada suatu kaum, maka sebesar itu pula berbagai macam penyimpangan merebak di tengah-tengah mereka. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan." Jangan kalian ikuti langkah-langkah, tahapan-tahapan syaitan di dalam menyerumuskan kalian. Ada tahapan-tahapannya. Semakin jauh kita dari ilmu yang sahih, ilmu tentang agama Allah, semakin mudahlah kita terjerumus di dalam berbagai macam penyimpangan. Maka di mana di satu daerah ilmu itu menguat, maka akan melemah berbagai macam pemikiran yang menyimpang tersebut. Demikian pula sebaliknya. Iya. Dan benar, di antara tugas besar penguasa, bahkan inilah tugas penguasa terbesar. Nah ini, konsep Islam di dalam kepemimpinan. Solusi Islam bagi permasalahan-permasalahan dalam memimpin dan mengelola suatu negara. Iya. Seorang pemimpin itu harus memahami tugasnya yang paling terbesar untuk memperbaiki masyarakatnya dan menjaga mereka serta membawa mereka pada keadaan yang lebih baik adalah memperhatikan akidah mereka. Menjaga pemikiran mereka jangan sampai rusak. Itu yang paling penting. Tapi kebanyakan para pemimpin di dunia ini yang mereka tahu hanyalah bagaimana mensejahterakan kehidupan masyarakat. Bagaimana supaya mereka tidak miskin. Bagaimana orang miskin mendapatkan tunjangan. Bagaimana supaya harga-harga tidak naik. Itu saja yang mereka pahami. Dan hampir tidak pernah selesai masalah-masalah tersebut. Iya. Padahal bukan itu permasalahan utama. Dan bukan itu tugas terpenting seorang pemimpin. Iya betul, itu tugas penting juga. Pemimpin memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dan kita lihat, subhanallah, Rasulullah SAW telah mencontohkan hal tersebut. Demikian pula sahabat yang mulia Abu Bakar dan Umar bin Khattab yang berkuasa lebih lama. Banyak mencontohkan bagaimana beliau memikul sendiri makanan untuk diberikan kepada orang-orang fakir. Bagaimana beliau berjalan di malam hari untuk mengetahui adakah rakyatnya yang belum makan. Ini diperhatikan dalam Islam. Ya. Luar biasa. Tetapi harus dipahami, bukan itu masalah yang jauh lebih penting. Tetapi yang lebih penting adalah bagaimana menjaga agama masyarakat tidak ternodai, tidak terkotori oleh berbagai macam pemahaman-pemahaman dan pemikiran-pemikiran yang rusak. Ya. Menjaga akhlak masyarakat dari berbagai macam akhlak-akhlak yang tercelah. Ya. Seperti merebaknya anak-anak pang misalkan. Atau semakin terang-terangan tidak malu-malu menjajakan diri kepada lawan jenis, bahkan kepada sesama jenis. Ini tugas-tugas besar para pemimpin yang harus dipahami. Jauh melebihi dia harus berpikir bagaimana rakyatnya supaya bisa makan. Dia harus berpikir dulu bagaimana rakyatnya, akhlaknya terjaga. Demikian pula yang lebih penting, akidahnya terjaga. Suatu hari sampai berita kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ketika beliau berkuasa, bahwa di bawah pohon, pohon bersejarah, ya, di bawahnya pernah Rasulullah SAW melakukan sebuah peristiwa sejarah yang sangat besar, yaitu Bai'atul Ridwan. Pohon ini disebutkan di dalam Al-Quran was-Sunnah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايُعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Sungguh Allah telah meridhoi kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu di bawah pohon tersebut. Disebutkan dalam As-Sunnah, لَا يَدْخُلُ النَّارَ مَنْ بَايَعَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Kata Rasulullah SAW, tidak ada seorang pun yang akan masuk neraka yang ikut berbaiat di bawah pohon tersebut. Ini pohon bersejarah, luar biasa. Sejarah, saksi sejarah yang menyaksikan bagaimana perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Bukan hanya itu, disebut pohon itu di Al-Quran dan Sunnah. Ya. Kalau sekarang, sebagian pemimpin di dunia-dunia yang lain, mereka anggap, wah ini situ sejarah. Harus dilestarikan. Iya kan? Ini gak boleh dihancurkan, harus dijaga, dipugar, dijaga. Dijadikan tempat wisata. Iya. Tetapi ketika Umar radhiyallahu anhu berkuasa dan beliau dengarkan ada beberapa orang atau manusia mulai berdatangan di pohon tersebut. Untuk apa mereka datang di situ? Untuk melakukan sholat, bukan untuk pacaran, bukan. Ya. Bukan untuk mojok di situ, bukan. Untuk melakukan ibadah. Sholat. Apa yang dilakukan Umar? Umar radhiyallahu anhu memerintahkan untuk menebang pohon tersebut. Ya, musnahkan pohon tersebut. Kenapa? Karena beliau khawatir perbuatan mereka tersebut akan mengantarkan mereka kepada kesyirikan. Gak peduli itu mau cagar budaya, mau warisan perjuangan nenek moyang kita. Kalau dia mengantarkan kepada kesyirikan, harus dibasmi, harus dihancurkan. Itu tugas penguasa. Gak ada yang mampu melakukan itu kecuali penguasa. Iya. Tapi gak dipahami oleh banyak orang. Ini yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Demi apa? Demi menjaga agama mereka. Menjaga akidah mereka. Ya. Itu lebih penting. Daripada sekedar kita memperhatikan bagaimana mensejahterakan rakyat. Itu juga penting. Dan diatur dalam Islam. Tetapi ada yang lebih penting yang harus diperhatikan. Dan bisa menjadi sebab, bahkan sebab terbesar munculnya masalah yang itu. Yakni kita tidak mengamalkan agama ini dengan baik, akan muncul masalah-masalah di dalam masyarakat kita. Iya. Nah itu, tugas para penguasa. Tapi sekarang, orang yang tidak mengerti hukum-hukum tersebut, berlomba-lomba untuk menjadi penguasa, dan dia lupa dengan tanggung jawabnya di akhirat kelak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan, "Innakum satahrisuna 'alal imamah wa satakunu nadamatan yaumal qiyamah." Kalian berlomba-lomba, tamak, rakus mengejar kepemimpinan. Ya, bukan hanya minta jabatan, mengemis kepada rakyat, minta dipilih. Padahal dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penyesalan pada hari kiamat. Iya, ini harus dipahami, ini tugas para pemimpin. Makanya sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu berpesan, tafaqahu qabla an tasudu. Hendaklah kalian mendalami agama sebelum kalian memimpin. Ya, ini tugas calon-calon pemimpin di masa yang akan datang. Kita enggak tahu takdir Allah tabaraka wa taala di masa yang akan datang. Mungkin di antara kita ya, ada yang menjadi bupati, ada yang menjadi gubernur, mungkin juga jadi menteri, presiden. Makanya ini saatnya menuntut ilmu supaya mengerti kelak bagaimana mengurus negara. Iya. Bukan kemudian kita katakan Islam enggak mengatur ini, saya ambil saja dari konsep pemikiran barat. Bukan seperti itu. Sekarang kita pelajari bagaimana caranya. Iya. Ini tugas besar setiap muslim. Kemudian seperti pada pertanyaan yang kedua sudah kita jawab, kalau kita menyaksikan para pemimpin seperti itu, kewajiban kita menasihati mereka. Tetapi harus menasihati dengan cara yang benar. Tidak dibolehkan kita menjelek-jelekkan seorang penguasa di depan khalayak. Menulis misalkan tentang aib-aibnya di media massa atau melakukan demonstrasi, teriak-teriak di jalan. Itu tidak dibenarkan. Itu bukan cara Islam. Itu juga cara Yahudi. Ya. Jangan mengambil Islam sebagian, tapi mengambil cara-cara orang kafir sebagian. Jangan kita mau memperjuangkan Islam, tetapi dengan cara-cara yang diajarkan oleh orang-orang kafir. Ya. Ghibah itu terlarang. Baik kepada masyarakat, apalagi kepada pemerintah. Sama saja. Kita juga enggak senang kalau kita buat salah. Ada orang, membeberkan aib-aib kita di media-media massa. Datangi, berikan nasihat. Iya. Dan cara-cara yang lain, apakah dengan menyurat dan lain sebagainya. Dan juga jangan lupa mendoakan. Ya. Para ulama menasihatkan kita untuk mendoakan para pemimpin. Karena kalau mereka menjadi baik, dampaknya luas kepada masyarakat. Ya. Makanya bahkan ulama menjelaskan di antara ciri ahlus sunnah, bukan pengikut kesesatan, adalah suka mendoakan penguasa. Mendoakan kebaikan, bukan mendoakan kejelekan. Walaupun dia jelek, doakan kebaikan. Kalau kita doakan kejelekan untuk dia, makin jeleklah masyarakat. Karena dia akan buat kebijakan-kebijakan yang jelek. Dampaknya kepada masyarakat. Doakan kebaikan. Supaya Allah berikan hidayah kepadanya, dan kebaikannya itu berdampak baik kepada masyarakat. Demikian wallahu alam. Baik. Jazakumullah khairan Ustaz. Tiga pertanyaan pertama sudah dijawab oleh Ustaz. Dan ada tiga pertanyaan lain yang masuk melalui form pertanyaan dari Ahwat. Yang pertama, apakah yang harus kita lakukan dengan keadaan yang terjadi di dunia kita sekarang? Apa langkah yang sebaiknya kita terapkan untuk generasi yang belum paham tentang Islam yang sebenarnya? Yang pertama, menuntut ilmu itu tadi. Itu adalah perjuangan yang real di hadapan kita. Yang nyata. yang begitu mudah kita melangkah kepadanya, menuntut ilmu agama. Dan sudah kita jelaskan tadi, ilmu agama yang kita tuntut adalah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itulah yang disebut dengan metode Ahlus Sunnati wal Jamaah di dalam beragama. Atau metode generasi As-Salaf. Yaitu generasi Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Itu dia solusinya. Tidak ada solusi yang lain. Imam Malik rahimahullah ta'ala berkata, "Lan yasluha akhiru hadhil ummah illa bima saluha bihi awwaluha." Tidak akan pernah baik akhir dari umat ini kecuali yang telah menjadikan baik generasi awalnya. Metode mereka beragama mengikuti Al-Quran wa sunnah sesuai pemahaman Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Inilah jalan untuk meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ini yang harus kita pelajari. Kita amalkan dan kita sampaikan. Demikian, wallahu a'lam. Jazakumullahu khairan, Ustaz. Masih ada dua pertanyaan lagi yang insya Allah masih mencukupi waktu untuk kita jawab pada kajian Islam hari ini. Pertanyaannya, bismillah, bagaimana cara menangkal paham-paham sesat tersebut dalam diri kita dan juga menjaga diri dari membanggakan akal dalam kurung Mu'tazilah? Fadal, Ustaz. Sama jawabannya. Tidak ada benteng yang paling kuat untuk melindungi diri kita dari pemikiran-pemikiran yang sesat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang, kecuali ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kita. Dan ilmu itu didapatkan dengan usaha. Rasulullah s.a.w. telah berpesan, innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu hanyalah didapat dengan belajar. Ya. Maka dengan ilmu, inilah yang akan membentengi diri kita dari berbagai macam penyimpangan tersebut. Bukan hanya itu, juga akan menyebabkan kita meraih derajat yang tinggi di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah telah menegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu, yaitu ilmu din, ilmu agama, ilmu syar'i, ilmu tentang Allah, tentang hukum-hukumnya. Allah akan angkat orang yang diberikan ilmu tersebut beberapa derajat. Iya. Juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةَ يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوْكِنُونَ. Ini juga satu ayat yang kalau kita pahami dengan baik, inilah dasar yang kuat untuk membangun sebuah negara besar. Dasar yang kuat untuk mengokohkan masyarakat di atas prinsip-prinsip kebahagiaan dan kehidupan yang sejahtera di dunia dan yang lebih penting di akhirat kelak. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً. Kami jadikan di antara mereka pemimpin-pemimpin. Allah teguhkan kedudukan mereka. Allah berikan mereka kekuasaan. Kapan itu? Allah jadikan mereka pemimpin-pemimpin يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا, yang memberikan petunjuk dengan petunjuk dari kami. Kapan itu? Lamma sabaru, tatkala mereka sabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Perhatikan jemaah sekalian, disebutkan jalan untuk meraih kepemimpinan, kepemimpinan dengan menerapkan syariat Allah dengan dua jalan, kesabaran dan keyakinan. Iya, kesabaran dan keyakinan. Kapan kita mendapatkan kesabaran dan keyakinan ini? Pertama sekali ketika kita menuntut ilmu agama. Kita memahami bagaimana cara kita bersabar dan bagaimana kita untuk tetap kokoh dan istiqamah serta yakin di atas syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dua sifat ini, inilah yang membentengi diri kita dari berbagai macam penyimpangan. Kesabaran adalah benteng dari godaan syahwat. Benteng dari godaan hawa nafsu. Iya kan? Kesabaran. Kemudian keyakinan itulah yang membentengi dari aliran-aliran sesat. Muncul aliran sesat, menawarkan konsep, kita sudah yakin kok, agama kita yang benar, ini semuanya pasti salah. Itu dia, membentengi diri dengan kesabaran dan keyakinan. Dan ini tidak mungkin diraih tanpa mengokohkan ilmu dalam diri kita. Ilmu yang sahih sesuai Al-Quran was sunnah yang dipahami oleh pemahaman para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Wallahu ta'ala alam. Ya. Masih ada pertanyaan terakhir yang akan kita jawab insya Allah pada hari ini. Ustaz, bagaimana dakwah yang dikaburkan di atas kepentingan partai? Tolong jawab, Ustaz. Baik. Dakwah adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya ibadah haruslah ikhlas semata-mata karena Allah. Bukan untuk kepentingan sebuah kelompok, sebuah golongan agar mereka semakin besar, agar mereka memiliki jaringan semakin luas, agar mereka dapat meraih posisi-posisi di dalam negara. Bukan, bukan seperti itu. Makanya, orang yang mau memperjuangkan Islam, dia sudah sadar Islam itulah yang terbaik. Tetapi tidak dilandasi dengan ilmu yang benar, itu juga merusak. Bukan hanya orang yang menolak Islam tadi. Itu juga merusak. Ya. Karena akan bergeser garis perjuangannya dari Islam keluar Islam. Di antara bentuk kerusakannya dan pergeserannya, ketika mereka menyangka dakwah itu untuk membangun atau untuk meraih kekuasaan. Ini udah salah. Ya. Islam mengatur kekuasaan, mengatur urusan negara, tapi itu bukan tujuan untuk berdakwah kepada Allah. Itu hanyalah hasil yang akan kita capai tatkala kita sudah menerapkan syariat Allah. Dan perlu saya tekankan di sini, kita kalau berbicara syariat Allah, gak usah dulu kita berpikir memuluk-muluk syariat Allah itu harus kita terapkan dalam bentuk hukuman-hukuman terhadap orang yang berbuat salah. Syariat Allah yang penting yang kita lakukan sehari-hari jauh lebih tinggi daripada itu, salat lima waktu misalkan. Dan setinggi-tingginya syariat Allah adalah tauhid. Memberantas kesyirikan. Itu dia syariat Allah. Dan itu bisa dilakukan oleh semua orang. Gak harus menunggu adanya sebuah negara. Iya. Demikian pula, melakukan sholat lima waktu, mempelajari sunnah-sunnah Rasulullah SAW, dan menerapkan dalam kehidupan kita. Itu namanya menerapkan syariat. Jangan kita hanya berpikiran negara ini gak menerapkan syariat, padahal kita sendiri. Syariat yang sudah jelas mampu kita kerjakan, kita malah tidak mengerjakannya. Apa tadi pertanyaannya? Saya lupa. Yang terakhir. Apa itu? Kepentingan partai. Oh iya. Jadi harus dipahami, tujuan berdakwah itu bukan untuk meraih kekuasaan. Tetapi bagaimana agar kita bisa mengamalkan syariat Islam, demikian pula masyarakat dan negara, dengan sebab itu Allah akan mengokohkan kekuasaan kita. Ya, ini yang salah persepsi, salah pemahaman dari konsep dasarnya di awal. Orientasinya sudah kekuasaan. Ya. Orientasinya bagaimana partainya berkuasa atau golongannya berkuasa. Nah, ini termasuk metode baru munculnya di hari-hari ini, atau bukan metode yang diajarkan Rasulullah SAW. Ya. Sehingga orang kalau dia sudah mementingkan kepentingan golongannya, dia lupa dengan dakwah yang hakiki, yaitu dakwah kepada tauhid. Rasulullah SAW ketika melepas sahabatnya untuk berdakwah ke negeri Yaman, yaitu sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berpesan, "Falyakun awwala ma tad'uhum ilaih ila ayyuhidullah." Maka hendaklah yang pertama engkau dakwahkan kepada penduduk negeri Yaman adalah mereka hendaklah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Inilah dakwah para nabi dan rasul. "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut tagut." Dan sungguh kami telah mengutus setiap pada setiap kaum itu seorang rasul Setiap Rasul menyerukan, wahai kaumku, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut, jauhilah semua sesembahan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka termasuk penyimpangan di dalam dakwah adalah berdakwah kepada kelompok-kelompok untuk membesarkan kelompok-kelompok. Pada akhirnya muncul permusuhan antara kaum muslimin karena masing-masing ingin memenangkan kelompoknya. Demikian, wallahu ta'ala a'lam, wabillahi taufiq.